بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة باب tentang الاستنجاء بالحجارة sebutkan الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أراد بهذه الترجمة Ar-radda ala man za'ama anna al-istinja mukhtassun bilma. Al-Imam al-Bukhari menginginkan dengan bab ini sebagai bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa yang namanya istinja itu hanya khusus dengan air dan bukan dengan yang selainnya. Maka dalam bab ini beliau Al-Imam Al-Bukhari bawakan hadis yang di situ menjadi sebuah dalil yang jelas bahwa yang namanya istinja itu lebih luas cakupannya, bukan hanya sekedar dengan air. Qala rahimahullah haddatsana Ahmad ibn Muhammad al-Makki ay Ahmad ibn Muhammad Abul Walid al-Azraqi karena masalah terjemah atau biografi rawi ini penting agar tidak salah dalam menghukumi suatu hadis. Di situ dalam tabaqah yang sama ada seorang rawi yang memiliki nama yang sama pula, Ahmad bin Muhammad Al-Makki, juga dari Mekah. Namun kalau di sini Abul Walid, adapun yang lainnya yaitu Abu Muhammad. Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan kecuali dari Ahmad ibnu Muhammad Al-Makki Abul Walid Al-Azraqi. Adapun dari Ahmad ibnu Muhammad Al-Makki Abu Muhammad, maka Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan darinya. Qala haddatsana Amru ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amr al-Makki an jaddihi an Abi Hurairah Qala haddatsana Amru ibn Yahya ibn Sa'id Ibni Amr al-Makki an jaddihi wa man huwa jadduhu. Nah saat lihat di sini sebagai Al-Imam Al-Bukhari, karena Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ahmad ibnu Muhammad Al-Makki, ya kan? Kemudian Ahmad ibnu Muhammad Al-Makki meriwayatkan dari Amr ibnu Yahya ibni Sa'id ibni Amr Al-Makki. Orang ini meriwayatkan dari anjaddihi, dari kakeknya. Berarti siapa kakeknya? Akhsat Naam Akhazwar Sa'id Ibnu Amr. Itu, lihat tuh. Dari Amr Ibnu Yahya Ibni Sa'id Ibni Amr. Berarti di sini Amr meriwayatkan dari kakeknya. Di sini disebutkan namanya lengkap, nasabnya itu. Amr bin Yahya bin Sa'id. Mana berarti kakeknya? Kakeknya Amr mana? Sa'id. Nah, ya. Sa'id. An Abi Hurairah qala Masmu Abi Hurairah. Dak ya Hadi. Abu Hurairah. Masmuhu. Sahabiyun Jalil. Aktsaru sahabiyan au aktsaru sahabah riwayatan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balagha hadhihi al-ummah. Sahabat yang paling banyak riwayatnya. Nah, siapa nama Abu Hurairah? Abu Aqila. Hah? Nah, ahsanta barakallahu fiik. Abu Hurairah tidak ada riwayat yang sahih, sanad yang sahih yang menyebutkan tentang namanya. Banyak yang menyebutkan Abdurrahman bin Sakhr, ada pula yang mengatakan Abdullah. Ada yang mengatakan dulunya namanya Abdusyams. Hadhihi riwayat ruwiyat bi asanid ghairu sahihah. Riwayat-riwayat ini tidak ada yang sah sanadnya, tidak ada yang sahih. Sehingga siapa namanya ada, namun Allahu a'lam. Ya. Nah. Yang jelas sahih kunyahnya adalah Abu Hurairah. Nah. Sehingga siapa namanya Allahu a'lam. Qala ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku suatu ketika pernah berjalan di belakang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, di mana beliau alaihi salatu wassalam keluar untuk menunaikan hajatnya. Fakana la yaltafitu. Ketika itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak menoleh. Nah, artinya berjalan terus tidak melihat ke belakangnya ada siapa dan yang lain. Qala fadanautu minhu. Maka kemudian aku, kata Abu Hurairah, mendekat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala ibgini ahjaran astamfidu biha au nahwahu. Tolong carikan aku beberapa biji batu astamfidu biha. Di sini syahidnya astamfidu ay astanji. Ya. Biha ay bihadihi al-ahjar. Wala ta'tini bi'admin wala rawsin. Dan jangan engkau mendatangkan dengan tulang ataupun dengan raws. Raws yaitu kotoran hewan tunggangan. Ya, ini raws, keledai atau kuda dan yang lainnya. Tentunya ya kalau di negeri seperti ini mungkin panasnya tidak sampai membuat kotoran ini menjadi tampak seperti batu. Tapi kalau di sana ketika musim as-saif, musim panas, karena begitu menyengatnya sinar matahari sehingga kotoran ini betul-betul menjadi kering, dan kalau orang yang tidak perhatian sekilas ini kotoran ini seperti batu. Nah, kering, keras, bisa dipegang, ya, seperti itu. Qala fa'ataituhu bi'ahjarin bitarafi thiyabi fawada'tuha ila jambihi wa'aradtu anhu falamma qada atba'ahu bihinna. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dengan beberapa biji batu atau dengan beberapa batu, ya, bi tarafi siyabi, ujung pakaiannya, ya, diletakkan di situ batunya. Kemudian batu-batu tersebut diletakkan di samping atau di dekat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Abu Hurairah berpaling dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, karena beliau ingin buang hajat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Falamma qada atba'ahu bihinna. Maka kemudian ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam selesai, maka beristinja dengan batu-batu ini. Syahidnya di sini bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beristinja bukan menggunakan air namun menggunakan batu. Kemudian beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, dari kisah atau sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, jangan engkau mendatangkan membawa tulang ataupun kotoran hewan tunggangan tersebut, menunjukkan bahwa penyebutan batu itu bukan sebagai pembatas bahwa yang namanya istinja itu boleh atau hanya boleh dengan batu. Karena dalam riwayat ini disebutkan meminta batu, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melarang untuk membawakan tulang ataupun kotoran hewan. Nah, yang pertama menyebutkan meminta batu, yang kemudian yang jumlah yang berikutnya menyebutkan namun jangan tulang ataupun kotoran hewan. Artinya hal-hal atau benda-benda yang lainnya itu boleh dipakai untuk beristinja. Disebutkan oleh para ulama, mengapa Rasulullah SAW menyebutkan batu? Karena memang batu itu adalah mayoritas benda selain air yang paling mudah dipakai dan ditemui untuk beristinja. Namun bukan berarti hanya itu saja yang boleh. Buktinya Rasulullah alaihi salatu wasalam hanya melarang tulang dan kotoran hewan. Sehingga kalau tidak ada batu, benda-benda yang lainnya pun ini sah untuk dipakai untuk beristinja. Selama yang benda-benda tersebut bisa dipakai untuk beristinja. Berarti kalau sekarang misalnya tisu di toilet, beberapa toilet misalnya, ya, yang digunakan tisu, ini boleh. Atau misalnya kain, ya, ini boleh. Atau benda-benda lain yang memungkinkan untuk dipakai membersihkan kotoran tersebut. Nah, Kenapa kok dilarang tulang dan batu? Maka dalam sebuah hadis disebutkan alasannya. Para sahabat bertanya, "Ma balu al-azmi war-raus?" Ada apa dengan batu atau dengan tulang dan kotoran hewan? Qala huma min ta'amil jin. Karena keduanya ini merupakan makanan dari jin. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua datang pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yastanjiya bi rausin aw bi azmin wa qala innahuma la yutahhirani. Keduanya itu tidak bisa untuk mensucikan. Nah, artinya benda ini nggak mau dibuat untuk bersuci, nggak layak, nggak bisa. Maka dari hadis ini pula para ulama mengambil istimbat benda-benda yang semisal dan serupa dengan tulang ataupun kotoran yang sudah kering ini yang tidak bisa membersihkan atau mensucikan, maka itu pun tidak sah untuk dipakai buat istinja. Contohnya misal kaca, ya walaupun misalnya kacanya pinggirnya sudah artinya dihaluskan biar tidak tajam misalnya. Kaca kemudian dipakai. Karena kaca sifatnya amlas. Seperti itu sifat kaca ya. Tidak meresap, juga halus. Enggak bisa. Maka benda-benda seperti ini pun tidak sah dan tidak mencukupkan untuk dipakai beristinja. Nah. Di situ ada sebuah pendapat yang mengatakan taib Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melarang dengan menggunakan tulang ataupun rose, kotoran hewan. Tapi kalau misalnya terjadi, apakah sah? Nah, mereka sepakat bahwa hadza manhiyun anhu, ini terlarang menggunakan beristinja menggunakan tulang ataupun kotoran hewan tunggangan, ya, dan yang semisalnya. Ini terlarang, sepakat. Namun kalau dipakai untuk bersuci, kalau misalnya telah terjadi, apakah ini cukup sah? Maka jawabannya tidak. Nah, sehingga butuh untuk dipakai benda yang lainnya. Mengapa? Hadis yang tadi, innahuma la yutahhirani. Keduanya tidak mensucikan, tidak bisa untuk membersihkan. Nah, sehingga dari hadis ini kita ketahui bahwa benda-benda yang fungsinya atau bahannya atau kemampuannya seperti tulang dan kotoran yang sudah kering, maka ini juga tidak bisa dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sebaliknya, benda-benda yang di situ memiliki fungsi yang sama dengan batu, kemampuannya sama dengan batu, secara umum kemampuannya sama, maka benda-benda itu boleh dipakai untuk bersuci. Nah, di situ ada pula benda-benda lain yang terlarang bukan karena fungsi, namun ihtiraman lihadhil asya. Gak mungkin kita akan bersuci dengan benda-benda ini. Misalnya kertas-kertas yang di situ berisi ilmu, potongan-potongan atau kitab-kitab ilmu, ya seperti itu. Apalagi na'udzubillah dengan mushaf. Nah, atau dengan benda berharga misalnya. Walaupun mungkin bisa, namun ini benda berharga. Ya. Artinya di situ ada makna tabdzir wal israf. Ada makna fakhr. Mengapa harus memakai benda berharga seperti ini? Walaupun mungkin fungsinya bisa seperti itu. Adapun benda berharga ini pun juga la tafrid wala ifrat. Nah, karena di situ yang namanya benda berharga ya, yang nilainya tinggi, nilainya mahal, dan yang lain-lainnya. Bagaimana dengan air zam-zam misalnya? Maka air zam-zam sama dengan air-air yang lain. Walaupun air ini berbarokah, tapi kalau memang tidak ada benda lain, boleh. Air zam-zam hukumnya sama dengan air-air yang lain, dipakai untuk bersuci boleh dan yang lain. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Atau makanan juga misalnya, makanan juga terlarang, ya. Nah, kan di situ ada roti yang keras tuh, yang bisa buat mukul anjing, tahu? Panjang, ya, tahu ya? Misalnya potong buat bersihkan gimana? Lah, makanan bukan benda yang dibuat dalam rangka itu, walaupun mungkin bisa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada yang menanyakan? Nah, fadhal ya Aba Khansa. Dedaunan tinggal dilihat, kalau dedaunan bisa, mungkin enggak? Dari hadis ini juga kita mengetahui, tidak dipersyaratkan yang namanya istinja itu harus hilang secara total warna atau terkhusus bau. Ya. Nah, kalau air jelas bisa, namun batu, nah, yang berpengalaman dan sering memakai akan paham. Ya, pasti ada tersisa sedikit, entah aromanya dan yang lainnya. Nah, baik, kembali kepada permasalahan daun. Bagaimana daun? Tinggal lihat daun memungkinkan enggak? Daun apa misalnya? Kalau memungkinkan, sono, kayak daun jati seperti itu. Apa itu daun? Sono keling lah ya, daunnya seperti daun jati seperti itu, artinya besar, kecil, bisa itu memang. Intinya kalau dia bisa, sudah nggak ada masalah dedaunan, seperti itu. Daun kering, tumpuk yang banyak. Nah, walaupun nanti insya Allah akan datang bersama kita minimalnya dengan 3 buah batu ya. Minimalnya. Seperti itu. Enggak boleh kurang dari 3. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, fadhal. Lah, apakah kalau sudah menemukan air harus diulang lagi lah? Ini berbeda dengan tayamum. Adapun ini boleh tayamum itu kalau sudah datang air sudah batal, artinya tayamumnya sudah enggak bisa. Kalau ini ada air pun boleh untuk menggunakan batu, artinya pilihan silahkan, mau pakai batu. Nah, mau pakai air seperti itu, sehingga ketika ada air yang sejak awal ada air pun nggak ada masalah beristinja menggunakan batu seperti itu. Benarkah kepada seseorang yang baru pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji, kita mintakan doanya sebelum orang tersebut memasuki rumah tempat tinggalnya? Dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang. Nah, ini hati-hati ya. Penulisan doa salawat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam jangan disingkat dengan SAW. Nah. Atau Allah Subhanahu wa taala dengan SWT. Dengan hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari tanah suci selesai menjalankan ibadah haji, sebelum masuk ke rumahnya beliau mendoakan para sahabat juga keluarganya. Ana tidak tahu hadis ini bagaimana lafaz Arabnya juga apakah sahih atau tidak. Namun dari sekian kitab yang ana pelajari tentang ibadah haji tidak ada keterangan dari para ulama pun. Apalagi kita mintakan. Kalau memang hadis ini benar, di situ tidak ada dalil bahwa kemudian kita meminta doa. Namun Rasulullah bertemu kemudian mendoakan tanpa meminta mendoakan. Nah, ini sekarang kita minta. Nah, maka kalaupun anggap ini terjemahan ini benar dan hadisnya sahih, ini saja sudah tidak tepat dijadikan dalil untuk kita meminta doa orang tersebut sebelum memasuki rumah tempat tinggalnya. Karena yang di sini, kalaupun ini benar hadisnya, Rasulullah mendoakan. Kalau mendoakan lain lagi perkaranya. Tapi kemudian kita meminta doanya, nah, pendalilan atau sisi pendalilannya sangat tidak tepat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, fadhal ya Aba Muhammad. Terkait istinja menggunakan batu. Sama, kok secara umum sama. Antara buang air besar dengan buang air kecil, ya caranya, caranya sama kurang lebih. Minimalnya 3 buah batu, seperti itu. Ya hanya, kalau yang belakang ya lebih, lebih gitu. Namun intinya ya sampai sebisa mungkin maksimal sampai bersih. Sebisa mungkin. Perempuan sama. Perempuan sama. Seperti itu. Nah, tentunya ya dicari batu-batu. Kalau di Indonesia ya mungkin perlu dibersihkan dulu batunya. Namun terus di negeri Arab ya karena kering ya, apalagi sore atau siang hari batunya tuh panas, artinya anget gitu. Ya. Kalau di sini negeri lembab. Nah. Jadi ya ketika di sana nyaman, artinya enggak mudah lah. Kita babat pernah ke Yaman. Nah, tapi secara umum sama, perempuan laki-laki buang air kecil ataupun buang air besar, dan silahkan coba antum sekali-sekali. Nah, Rasulullah melakukannya, labas gak ada masalah sesekali, biar tahu minimalnya pernah menjalankan sunnah yang seperti ini. Nah, ada yang pernah? Hah? Ipalah. Ketika BAB juga. Nah. Baik. Kalau memang tidak ada, ana fadal doktor. Tulang-tulang. Kalau ini tulang. Tulang yang itu makanan jin, apakah tulang hewan tunggangan? Berarti unta, kuda, ya. Ataukah tulang umum secara umum. Tulang ayam, tulang kambing, tulang apa lagi. bebek, tulang pokoknya tulang deh. Seperti itu. Nah, kalau raus itu memang kotoran hewan tunggangan. Nah, seperti itu. Dan ini pun juga tidak terbatas pada ini kan, namun tadi disebutkan hal-hal yang semakna itu pun juga terlarang. Seperti itu. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.